Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Coba baca doa memohon kemudahan lagi coba. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna iza syi'ta sahla. Biar dimudahkan lagi, yang ngantuk jadi enggak ngantuk. Kita sudah melewati ini sesi yang ke 9. 9 sesi dari 8 sesi itu baru pengantar, itu belum masuk inti. Itu belum masuk, itu belum ada apa-apanya itu. Kulitnya aja belum tadi. Ini baru masuk kulitnya. Sekarang sesi yang ke-9. Ini sudah halaman berapa ini? Sekarang halaman 11. Sudah mulai pusing? Hah? Sudah mulai mumet ya? Belum. Hah? Suratnya masuk. Apa ya? Ilmunya masuk. Oh. Lihat. Yang pertama yang kita pelajari kan sudah mufrad. Mufrad artinya apa? Satu. Contoh muslimun. Ciri-cirinya apa di sini? Ini enggak ada ciri-ciri di sini ya. Enggak bisa kita tebak. Jadi nanti diraba-raba, oh, dari kosakata yang saya hafal muslimun itu masuk mufrad. Yang kedua, musanna. Itu lihat, kita jadikan mufrad menjadi musanna, jadi muslimun menjadi muslimani, muslimaini. Ciri-cirinya apa di sini? Alif nun, ya nun. Tadi yang ditanyakan, ini kapan dipakai musliman dan muslimaini? Nah, ini baru kita baru mau masuk. Jadi makanya tadi itu belum kulitnya ini. Ya. Nanti ada perubahannya di sini, ini sudah berubah. Perubahannya nanti kita pelajari. Ya, perubahannya kita pelajari. Itulah ilmu nahwu di situ. Ya, jadi dia bisa baca yang orang lain enggak bisa baca. Ini kan kalian bisa baca ini kan akhirnya kan? Mufrad, musanna, ya kan? Bisa. Orang lain enggak bisa baca itu. Yang tiga, jamak muzakkar salim. Lihat, muslimun menjadi jamak muzakkar salim menjadi muslimuna, muslimina. Apa ciri-cirinya di sini? Waw nun, ya nun. Perubahannya sebenarnya bukan pada nunnya, nunnya tetap kan? Alif ini ya, ini waw ya. Perubahannya itu pada waw dan ya-nya, nunnya enggak kebaca. Yang keempat, jamak mu'anas salim. Ini jadi muslimatun. Dia berubah cuma jadi satu bentuk. Muslimatin saja, gak pernah muslimatan, gak pernah muslimatan, gak pernah. Namun muslimatin itu baru masuk. Lalu yang kelima, jamak taksir. Jamak yang tidak beraturan tadi, contohnya aula dun, ini berubah jadi aula dan berubah jadi tiga. Ini bisa juga auladin, bisa. Kalau tadi muslimun bisa berubah jadi musliman, muslimin. Lihat ya, berubah ya, berubah. Asmaul khumsah, berubahnya abuka, abaka, abika. Ini berubah ya. Wow, jadi alif jadi ya. Kalau yang di sini muslimun berubahnya apa? Dhamma jadi fathah jadi kasrah. Kalau auladun dhamma fathah kasrah kan berubahnya. Sudah. Ya, dia ada yang berubah ya. Baik. Sekarang ismul maksur. Ini masuk isim mu'rab juga, yang berubah juga, dia berubah. Namun berubahnya enggak kelihatan. Jadi tetap dalam tulisan seperti ini terus. Tadi kan saya katakan alif lazimah ini tidak boleh menerima harokat. Sedangkan sebelum alif lazimah ini harokatnya fathah. Tidak pernah jadi al-fatih, al-fatuh, enggak pernah. Al-fatah terus. Dan harokatnya di sini tidak kelihatan. Alias tersembunyi. Nanti ilmu nahwu bisa nebak itu harokatnya apa. Cuma nahwu saja yang bisa. Terus ini maksur ya, diakhiri dengan alif lazimah. Ingat ya, ini biar ingat, ini alif lazimah. Kemudian yang kedelapan, al ismul mangkus, diakhiri dengan apa? Ya lazimah. Contoh al-hadi. Lihat, sebelum ya harokatnya apa? Kasrah. Namun yang ini masih bisa menerima satu harokat. Cuma satu harokat saja, yaitu harokat fathah. Al-hadiyah. Al-hadiyu enggak bisa, al-hadiyi enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Orang Arab sulit nyebut al-hadiyu atau al-hadiyi, bukan lidah orang Indonesia loh. Orang Arab. Mereka cuma bisa menyebut al-hadiyah. Al-hadiyu enggak bisa, al-hadiyi enggak bisa. Patokannya lidah orang Arab. Nanti kita akan lihat perubahannya. Lalu yang terakhir, al-ismul lazila yang sharif. Isim yang tidak boleh ditanwin. Contohnya ini Aisyatu. Cuma berubah nanti jadi Aisyata saja. Sudah? Nah ini, sembilan ini, ini perubahan-perubahannya. Ada istilah yang nanti kita pelajari sekarang, namanya i'rab. Itu intinya ilmu nahwu di situ. I'rab itu artinya berubah. Jadi muslimun, jadi musliman, jadi muslimin. Berubah. Ada yang tidak berubah. Ini namanya albina. Contoh yang tidak berubah, kata-kata domir atau kata ganti. Contoh, saya dalam bahasa Arab itu ana. Anta. Ini harokat akhirnya tidak pernah berubah. Gak pernah jadi anu, gak pernah jadi ani. Ya. Ani pernah orang Jakarta. Namun tetap ana terus, mau di depan, di tengah, di belakang ana. Gak bisa berubah. Nah, anta juga demikian. Anta ini untuk kamu laki-laki, satu orang. Tetap anta terus. Gak pernah jadi antu, gak pernah jadi anti. Kalau jadi anti berarti jadi perempuan. Ya. Jadi perempuan. Jadi gak pernah berubah. Itu istilahnya apa? Bina. Yang bisa berubah ini namanya i'rab. Yang tidak bisa berubah namanya albina. Nanti isimnya itu namanya mu'rab. Mu'rab. Perubahannya, berubahnya itu namanya i'rab. Isimnya nanti namanya mu'rab. Kemudian kalau yang tidak berubah ini peristiwanya, isimnya nanti namanya, karena kita pelajari isim ya, ini masih isim. Fi'il juga ada sendiri. Fi'il yang berubah ada. Mabni yun. Inilah inti ilmu nahwu di sini, pelajari perubahan yang kemarin kita sebut ilmu nahwu mempelajari perubahan akhir kata. Kuncinya di sini. Jadi ada dua istilah ya, i'rab dan al-bina. Ini baru saya kenalkan istilah ini. Sudah ada yang tanya dulu? Ada yang nanya? Lanjut? Lanjut, baik. Baru kita masuk kulitnya. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi bisababi dukhulil amini. I'rab adalah taghyir, perubahan akhir kata. Awakhir, akhir ya. Awakhir itu akhir. Al-kalim, kata. Itu bentuk jamaknya dari kalimah. Bisa babi bi dengan sabab, sebab duhulil masuknya amil, masuknya amil. Amil itu masuknya, amil ini sulit diterjemahkan ini. Amil itu pengubah. Karena masuknya pengubah. Contoh. Ini amil namanya, ini amil. Ini al-masjidu. Kabirun. Masjid itu besar. Di depan al-masjid ini gak ada apa-apa ini. Namun ketika saya masukkan zahaba atau zahabtu, saya pergi ila ke al-masjidi. Huruf jar kan? Maka masjidu tadi berubah jadi masjidi. Gara-gara ini. Ini namanya amil. Jadi pengubah dia. Dia buat ini jadi berubah. Kalau tidak ada ilah di sini tetap bisa jadi al-masjidu. Bisa jadi. Namun gara-gara ada ilah maka jadi al masjidi. Itulah yang namanya amil. Nah, ini mempelajari amil ini yang berat sekali ini. Ini perusak ini. Memang perusak baik. Pengubah. Ini pelajari ini apa saja masuk amil. Wah, itu rentetannya panjang sekali. Amilnya itu yang repot di situ. Volume otaknya masih cukup ya? Masih. Sudah amil, sudah paham ya? Jadi coba diulang, i'rab itu artinya apa? Huwa taghyir, perubahan akhir kata dengan sebab masuknya amil. Amil itu apa? Amil itu pengubah. Jadi dia enggak merusak sebenarnya. Cuma merubah saja dari al-masjidu jadi al-masjidi. Coba kita lihat contohnya. Hadza talibun. Ini talib, murid. Talib, murid ya. Kemarin sudah kita pelajari ya. Ra'aitu taliban. Ra'aitu, tulis artinya aku melihat. Taliban, dia jadi objek sekarang. Saya melihat. Objeknya apa? Murid. Saya melihat seorang murid. Berubah enggak? Berubah, karena sudah jadi objek. Lalu marartu bitalibin. Saya bertemu dengan seorang murid. Marartu, saya bertemu. Bitalibin, dengan seorang murid. Apa berubahnya lagi? Ada huruf J. Kalau tadi pertama dia kedudukannya sebagai hadza talibun, ini disilakan dengan khobar. Kemudian berubah jadi objek, ra'aitu taliban. Saya melihat seorang murid. Lalu berubah lagi, marartu bi talibin. Berubah kan? Berubah. Dari talibun menjadi taliban, menjadi bitalibin. Lihat yang di garis bawah itu. Itu namanya i'rab berubah karena masuknya amil. Ini baru contoh loh, ini belum tahu sebab-sebabnya loh. Baru contoh, belum apa-apanya ini. Sekarang albina, lihat di bawahnya. Albina'u huwa luzumu awakhiril kalimi halatan wahidatan. Bina adalah luzum, tetapnya atau tidak berubahnya akhir kata halatan wahidatan. Halatan, kondisi atau keadaan ya, keadaan wahidatan, satu saja. Maksudnya harokatnya cuma satu saja yang harokat akhirnya. Contoh, huwa gak pernah jadi huwi, huwu gak pernah, tetap huwa. Anta tetap seperti itu. Nahnu, huwa itu dia laki-laki. Anta, kamu laki-laki. Nahnu, kami, kita. Ana, saya. Hadhihi, ini. Hadhihi tidak pernah berubah jadi hadhihu, hadhiha, enggak pernah. Jadi kalau i'rab artinya apa? Berubah, bina? Tidak berubah. Itu saja gampangnya. Ya, i'rab itu artinya berubah, bina tidak berubah. Wes, punya sudah nyantol lah. Sudah? Sekarang masuk dulu aqsamul i'rabi. Tadi berubah-berubah tadi itu kita sekarang bahas lagi rinciannya. Ini loh, yang berubah ini kita bahas rinciannya. Apa saja yang berubah? Aqsamul i'rabi, macam-macam i'rab. Yang pertama, raf'un. Yang kedua, nasbun. Yang ketiga, khafdun. Yang keempat, jazmun. Raf'un itu ditulis artinya. Biar gampang saya artikan, raf'un itu biasanya harokatnya dhammah. Harokat akhirnya ya, dhammah. Nasbun biasanya harokat akhirnya fathah. Khafdun, khafdun itu sama dengan jarrun. Biasanya harokatnya kasrah. Jazmun biasanya harokat akhirnya sukun. Rafun apa? Harokat akhirnya dhamma. Biasanya ya, atau hukum asalnya. Nasbun fathah. Khafdun kasrah. Jazmun sukun. Coba diulang. Raf'un dhamma. Nasbun fathah. Khafdun kasrah. Jazmun sukun. Contoh raf'un baitun. Rajulun. Kitabun. Contoh nasbun baitan. Rajulan. Kitaban. Contoh khafdun baitin. Rajulin. Kitabin. Kalau jazmun ini hanya ada untuk fi'il saja, kata kerja. Isim enggak punya. Nanti ada penjelasannya. Jazmun asalnya tadi harokatnya apa? Sukun. Lam yaktub. Liyaskut. La tajlis. Artinya lam yaktub. Tidak menulis. Lamternya tidak. Liyaskut. Hendaklah diam. La tajlis. Jangan duduk. Itu semua namanya jazm. Raf'un biasa kita sebut rafa. Nasbun nasab. Khafdun khafat. Atajar. Jazmun jazm. Ada berapa berarti ya Raf? Empat. Yang pertama rafa, nasab, khafat, jazm. Ulang. Rafa, nasab, khafat, jazm. Dan lihat di istilah di bawahnya lagi, beliau katakan, Ustadz Aceng mengatakan, falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wal jazma fiha. Untuk isim-isim min dzalika, dari yang demikian disebut apa di situ? Ar-raf'u, ar-raf'u wan nasbu wal khafdu. Untuk isim-isim itu cuma ada tiga, cuma ada raf'un, terus nasbun, lalu khafdun. Ya kan? Cuma ada raf'un, nasbun, dan khafdun. Berarti cuma ada yang harokatnya dhamma, harokat asalnya ya, dhamma, nasbun, fathah, khafdun, kasrah. Lalu beliau katakan, wala jazma fiha. Tidak ada yang harokatnya kusukun. Ini masalah mu'rob ya, masalah i'rob ya, i'rob. Lalu sekarang untuk fi'il, Ustadz Aceh mengatakan lagi, walil af'al, dan untuk fi'il kata kerja, min zalika, untuk perubahannya cuma ada tiga juga, ar-raf'u wan nasbu wal jazmu, yaitu rafa, nasab, dan jazm. Wala khafda fiha, dan tidak ada khafat, tidak ada fiil yang di share. Cuma ada apa di sini fiil? Rafa, nasab, jazm. Tidak ada apa? Ini tidak ada yang jazm ya, ini sentence ya. Tidak ada yang jazm. Kali ini tidak ada ya? Tidak ada yang khafat atau jar. Jadi tidak ada fi'il yang kemasukan huruf jar, tidak ada. Fi'il tidak ada kemasukan huruf jar. Jadi pada isim perubahannya apa saja? Rafa, nasab, jar atau khafat. Pada fi'il perubahannya rafa, nasab, jazm, tidak ada khafat. ringkasnya di bawah. Untuk isim, untuk isim dibagi dua. Tadi kan ada i'rab, ada bina. I'rab itu berubah, isim yang berubah namanya apa tadi saya sebut? Mudhari. Kemudian isim yang tidak berubah? Bina. Namanya yang tidak berubah? Mabni. Maka isim menjadi dua. Ada mabni, mabni tulis, tidak berubah. Ada yang mu'rab, berubah. Saya ulang, isim itu ada dua. Ada yang mabni, tidak berubah. Ada yang mu'rab, berubah. Nah, yang berubah ini tadi, isim yang berubah jadi apa saja bentuknya? Rofa, nasab, khobar atau jar. Maka berarti perubahannya menjadi marfu. Rofa itu isimnya menjadi marfu berarti. Kemudian nasab itu berarti menjadi mansub. Kemudian jar atau khobar menjadi majrur. Berarti kalau marfu harakat akhirnya dhamma. Kalau mansub harakat akhirnya fathah. Kalau majrur kasra. Contoh marfu kitabun maradun. Contoh mansub kitaban maradun. Contoh majrur kitabin maradun. Berisim loh ini. Belum berisim. Jadi lihat ada perubahan isim ya. Ya ini yang berubah jadi rofa kita sebut isimnya apa? Marfu. Marfu. Kalau nasab mansub. Mansub. Kalau majrur. Kalau khobar majrur. Tadinya sini tadi yang berubah muslimun menjadi musliman menjadi muslimin. Nah, jadi kalau muslimun itu nanti masuk marfu, musliman nanti mansub, muslimin majrur. Ini di sini perubahannya. Jadi pasti di sini loh. Tadi pelajari jauh-jauh itu di sini tujuannya. Jadi nanti kita mau pelajari ini semuanya. Marfu yang mana saja, mansub yang mana, majrur yang mana. Maka nanti diri kita satu. Mana saja masuk isim marfu? Mana saja masuk isim mansub? Mana saja masuk isim majrur? Kalau dua ini sudah ini, dua ini aja. Ini sudah luar biasa sekali. Kalau majrur itu gampang, majrur itu cuma huruf jar aja kok. Cuma huruf jar aja. Enggak sulit-sulit banget. Sudah ya? Sudah tahu tujuannya tadi? Sudah ya? Marfu masuk majrur. Jadi ini istilah ini istilah berikutnya ini. Marfu contohnya apa tadi? Muslimun. Masuk muslimah. Majrur. Nah, nah, kenapa bisa jadi muslimin, muslimat, itu baru kita pelajari. Kalau sudah tahu itu enak sekali loh, kalau tahu-tahu itu. Pakai pusing dulu. Iya, ada yang harus pusing-pusing dulu, gak ada banyak enak-enak itu. Makan enak. Dah. Lihat lagi istilah mabni dan mu'rab, beliau jelaskan lagi di halaman 12. Cuma istilah saja, sama dengan penjelasan tadi, dia ulang-ulang terus gitu. Sederhana kan dia sudah diringkas gitu. Kenapa usah hati kayak gini? Al-mabni huwa ma yataghayyaru akhiru bisababi dukhulil amil. Mabni itu adalah ma isim la tidak yataghayyar. Ya tahu ya apa? Berubah. Bisa lagi dengan sebab dukhulil amili. Karena maksudnya amil. Amil gambarnya tadi apa? Fi ya, atau ila tadi ya. Contoh. Lihat ya, tetap di sini dia tidak berubah. Daro sahada, ro'aitu hada, marartu bihada. Saya mempelajari, dia mempelajari ini. Aku melihat ini. Marartu bihada, saya melewati ini. Hadanya tidak berubah. Padahal sudah memasukkan amil. Ya. Jadi kalau mabni berarti tidak berubah. Bina dan mabni itu artinya tidak berubah. Terus mu'rab. Mu'rab berarti apa? Dari i'rab berubah. Wa ma taghayyara akhiruhu bisa bi dukhulil amil. Isim taghayyar yang berubah akhiruhu, akhir katanya karena kemasukan amil. Contoh, ja'a rajul, laki-laki itu datang. Ra'aitu rajulan, aku melihat laki-laki itu. Marartu bi rajulin, aku melewati laki-laki itu. Berubah enggak? Rajul jadi rajulan, jadi rajulin. Dan ini manfaatnya ada loh. Imam itu bisa tahu salahnya itu cuma gara-gara harokat akhirnya salah. Kita bisa tahu salahnya cuma gara-gara harokat akhirnya itu salah. Pasti ditutup dengan kasroh, namun dia tutupnya dengan fathah, berarti dia salah hafal. Enggak kalau sudah pelajari ini. Lalu dia jelaskan di bawahnya, boleh kulit asma'il mu'rabati ala matul khasrah, terus saya ibayah Tuhan. Untuk setiap likulli, setiap asma isim-isim yang mu'rab tadi ada marfu mansub ada majrur punya tanda-tanda alamat tanda-tanda khasatun yang khusus saya tiba ya Tuhan akan datang penjelasannya dalam tabel ini. Tapi ini kita jelaskan setelah 5 menit. Wallahu a'lam bishawab.